الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan telah kita terangkan perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha tentang berapa waktu tinggalnya seseorang di satu tempat untuk dikatakan bahwa dia adalah seorang muqim atau seorang musafir. Dan telah kita sebutkan bahwa para fuqaha berselisih dalam hal ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa batas waktunya 4 hari. Lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 salat, maka dia harus menyempurnakan. Dia harus menyempurnakan salatnya, disebabkan karena dia muqim. Sebagian pendapat mengatakan 3 hari. Apabila dia menetap di satu tempat 4 hari atau lebih, maka dia harus menyempurnakan, sebab dia dikatakan sebagai muqim. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan 15 hari. Dan ada lagi pendapat yang lainnya. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada batasan. Selama tujuan seseorang berangkat satu daerah bukan untuk menetap di daerah tersebut, namun karena ada satu hajah, ada satu kebutuhan, pekerjaan dan yang semisalnya, yang menyebabkan dia menetap di tempat tersebut, apabila telah selesai maka dia meninggalkan tempat itu. Maka dalam keadaan seperti ini dia dikatakan sebagai musafir. Berapa lama pun dia tinggal di daerah tersebut, berapa lama pun dia tinggal di daerah tersebut. Dan keadaan orang yang seperti ini, pada saat dia berangkat satu tempat, dia tentu merasakan bahwa dia ghairu mustaqir, dia tidak merasa betah di tempat tersebut, disebabkan dia berada di tempat itu hanya karena ada satu kebutuhan yang apabila telah selesai maka dia meninggalkannya. Dia tidak tinggal bersama dengan keluarganya di daerah itu, namun dia berada di tempat tersebut hanya karena ada satu kebutuhan. Setelah selesai kebutuhan tersebut maka dia meninggalkannya. Maka pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang disebutkan pembatasan tinggalnya seorang 4 hari atau 3 hari atau 15 hari ya, maka ini membutuhkan dalil. Sementara yang disebutkan dari hadis-hadis dari Anas bin Malik, demikian pula yang lainnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu batasan. Apabila lebih dari itu maka Rasulullah SAW menyempurnakan solatnya. Hanya Rasulullah SAW tinggal di tempat tersebut selama 4 hari, lalu kemudian setelah itu beliau melakukan manasiknya, dan Rasulullah SAW tidak menetapkan bahwa kalau lebih maka beliau menyempurnakan solatnya. Oleh karena itu telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di satu tempat lebih dari apa yang disebutkan, lebih dari 4 hari bahkan lebih dari 15 hari. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap saja mengqasar salatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menetap ketika beliau memasuki Makkah pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Beliau tinggal di Makkah selama 19 hari. Beliau tinggal di Makkah selama 19 hari yaqsurus shalah, kata Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengqasar salatnya. Beliau terus mengqasar salatnya 19 hari. Bukan 4 hari. Ya, kalaulah 4 hari itu merupakan batasan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan salatnya. Seorang menaklukkan sebuah kota, sebuah negeri, bukan waktu yang cepat untuk menormalkan kembali kondisi negeri tersebut. Ya, maka bukan hanya sekedar 4 hari lalu kemudian kondisi negeri itu normal. Maka tentu lebih dari 4 hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal 19 hari, beliau tetap mengqasar salatnya. Riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk. Beliau tinggal di Tabuk 20 hari, yaqsurus shalah. Beliau tetap mengqasar salatnya. Beliau tinggal di Tabuk 20 hari, beliau mengqasar salatnya. Maka ini juga merupakan waktu yang melebihi apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Beliau sampai 20 hari, beliau tetap mengqasar salatnya. Oleh karena itu, ma'asyara alaikum rahimakumullah, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini pada hakikatnya memiliki kekuatan dari sisi dalil bahwa tidak ada batasan. Selama seseorang berada di suatu tempat bukan dengan tujuan menetap, ya, akan tapi dia berada di tempat tersebut karena ada satu kebutuhan, apabila telah selesai maka dia meninggalkannya, maka dia disebut musafir selama dia berada di negeri tersebut. Dan ada beberapa athar yang datang dari para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang hal ini. Diriwayatkan oleh Al-Athram dari Al-Fadl bin Dukain dari Mis'ar dari Habib bin Abi Thabit dari Abdurrahman bin Al-Miswar, beliau mengatakan aqamna ma'an Sa'ad bi'amman au bi'uman syahraini fakana yusalli raka'atain wa nusalli arba'an. Berkata Abdurrahman bin Al-Miswar, kami tinggal bersama Sa'ad, yani Sa'ad bin Abi Waqqas, di daerah Amman atau di Uman selama 2 bulan. Selama 2 bulan dan beliau terus mengerjakan sholat 2 rakaat. Adapun kami, karena kami mukim, maka kami mengerjakan sholat 4 rakaat. Yani beliau terus mengqasar sholatnya. Fadzakarna dzalika lahu faqal, dan kami menanyakan hal ini kepada beliau, maka beliau menjawab nahnu a'lam, kami lebih berilmu dalam hal ini. Kami lebih mengetahui. Yani karena beliau mengambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya diriwayatkan pula oleh Al-Athram, beliau mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad an Ayyub an Nafi', dari Nafi' anna Ibn Umar aqama bi Azerbaijan 6 ashhur yusalli rak'atain. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan, beliau tetap mengerjakan salat 2 rakaat, yakni mengqasar salatnya. Waqad halat thalj bainahu wa bain ad-dukhul, yang menghalangi beliau untuk melanjutkan perjalanan karena salju yang menghalangi beliau, sehingga ini menyebabkan beliau tertahan selama 6 bulan. Dan tentu seorang menunggu untuk berhentinya salju itu tidak waktu yang singkat. Bukan 4 hari, bukan pula 10 hari. Sekian lama, sampai 6 bulan menunggu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini juga menunjukkan bahwa tidak ada batasan selama seorang berada di daerah tersebut, tidak bertujuan untuk menetap, maka dia tetap dianggap sebagai seorang musafir hingga dia meninggalkannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Athram dari Muslim bin Ibrahim, dari Hisham, dari Yahya, dari Hafs bin Ubaidillah anna Anas bin Malik aqama bi Syam sanatain yaqsur shalah, bahwa Anas bin Malik tinggal di negeri Syam 2 tahun lamanya beliau mengqasar salatnya. 2 tahun lamanya beliau mengqasar salatnya. Naam. Demikian pula riwayat yang disebutkan oleh Al-Azram dari Ibnu Tabba' dari Al-Qasim bin Musa. Taib, riwayat Al-Azram dari Qabisah, dari Sufyan, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Beliau mengatakan kharaja masruqun ila silsilah faqasara as-salah. Beliau yakni masruq keluar menuju daerah silsilah lalu beliau mengqasar salatnya, fa aqama sinin yaqsur, dan beliau tinggal bertahun-tahun lamanya beliau tetap mengqasar salatnya, hatta raja'a wa huwa yaqsur, hingga beliau kembali beliau tetap mengqasar salatnya. Lalu beliau ditanya yakni masruq ibn al-ajra', ya Aba Aisyah, ma yahmiluka ala hadha, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini beliau tetap mengqasar salatnya. Kata masruq ibn al-ajra', ittiba'us sunnah, aku melakukan hal ini karena mengikuti sunnah, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari athar ini menerangkan kepada kita bahwa para ulama salaf, dari para sahabat, demikian pula para tabi'in, mereka tinggal di satu tempat selama mereka tidak berniat untuk menetap di daerah tersebut, namun mereka berada di daerah itu hanya karena ada satu kebutuhan, maka berapa lama pun dia tinggal di daerah itu disebabkan karena ada satu hajah, apabila kebutuhan tersebut selesai maka dia meninggalkannya, maka dia tetap dianggap sebagai seorang musafir berapa lama pun dia tinggal di daerah tersebut. Seperti misalnya seorang karyawan seperti yang dialami oleh sebagian ikhwan, di antara mereka ada yang bekerja di pertambangan lepas pantai. Naam, lalu mereka tinggal di sana selama 2 pekan. 2 pekannya mereka di sana untuk kerja, setelah selesai itu mereka kembali. Maka selama 2 pekan mereka tetap dianggap bahwa mereka musafir. Mereka berstatus sebagai seorang musafir. Demikian pula di sebagian tempat mereka bekerja selama 1 bulan misalnya atau bahkan lebih. Apabila selesai maka dia pulang meninggalkan daerah tersebut untuk kembali ke keluarganya. Maka selama dia berada di tempat kerjaannya maka dia tetap dianggap sebagai seorang musafir. Atau seorang yang bekerja di luar negeri misalnya. Seorang yang bekerja di luar negeri, dia meninggalkan keluarganya lalu kemudian dia berada di sana selama sekian bulan, lalu setelah itu dia akan kembali, atau dalam hitungan setahun setelah itu dia akan kembali, maka selama dia berada di sana dia tetap terhitung sebagai seorang musafir dan disyariatkan baginya mengqasar salat, disyariatkan baginya mengqasar as-salat. Namun bagaimana dengan para talabatul ilm misalnya, mereka berangkat satu tempat dengan tujuan untuk talabul ilm. Naam, apakah tetap mereka dianggap sebagai musafir atau tidak? Pada asalnya kondisinya sama. Kalau memang tujuan seorang berangkat satu tempat, ya berangkat satu negeri hanya dengan tujuan talabul ilm, hanya dengan tujuan talabul ilm, lalu kemudian selesai dia meninggalkannya. Nah, maka tetap dia terhitung sebagai seorang musafir hingga dia meninggalkan tempatnya tersebut. Naam, tetap dia terhitung sebagai seorang musafir. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, karena kondisi sebagian para talabatul ilm, ya tatkala mereka mendatangi ma'had, naam, atau mendatangi pondok-pondok pesantren atau darul hadis, tayib, mereka tinggal di sana, mereka bahkan mustaqir, bahkan di antara mereka ada yang datang bersama dengan keluarganya, naam, bahkan di antara mereka ada yang tinggal di sana, bahkan sampai menikah pun di sana. Maka sebaiknya kondisi yang seperti ini, ketika seorang berangkat satu ma'had, naam, hendaknya dia meniatkan iqamah, dia meniatkan muqim, ya, daripada dia kadang-kadang merasa bimbang, kadang-kadang dia merasa ragu, ya, ada keinginan menetap, maka dia menetapkan dirinya, meniatkan dirinya iqamah, menetapkan dirinya sebagai seorang yang muqim, bukan sebagai seorang musafir, sehingga berlaku padanya hukum-hukum seorang yang mukim, seorang yang mukim, ya, agar kemudian tidak ada keraguan padanya pada saat dia berada di satu ma'had. Nah, dan ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ini juga nasihat dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullah taala, pada saat beliau ditanya dengan pertanyaan ini, maka kata beliau, aku nasihatkan kepada kalian, yang afdal bagi kalian ketika kalian belajar di satu ma'had, niatkan kalian sebagai seorang muqim. Niatkan kalian sebagai seorang muqim sehingga kalian tidak berstatus sebagai seorang musafir dan berlaku hukum-hukum sebagai seorang musafir. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.